Baik, nabda' bismillah. Innalhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-ayah dhakara al-maqamat fi hadhihi al-ayah dhakara al-maqamat al-thalathah الحب وهو ابتغاء القرب إليه وتوسل إليه بالأعمال الصالحة. Masih ada yang kebet-kebet kitab belum ketemu. Khalas. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam ayat ini ada tiga kedudukan. Yang pertama kedudukan cinta, yaitu ibtigha'ul qurbi ilaih, yaitu keinginan untuk dekat dengan Allah, wa tawassul ilaihi bil amali salihah, dan bertawassul mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang saleh. Itu cinta. Yang kedua, ar-raja, rasa harap. Dan yang ketiga, wal khauf. Wa hadha huwa at-tauhid. Masih ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka inilah yang disebut dengan tauhid, yaitu haqiqatu dinil Islam kama fil musnad, yaitu hakikat agama Islam sebagaimana dalam musnad dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, annahu qala wallahi ya Rasulullah, ma ataituka illa ba'da ma halaftu 'adada asabi'i hadhihi. Disebutkan dengan sanadnya sampai pada kakeknya berkata, ya Rasulullah, tidaklah aku mendatangi engkau kecuali setelah aku bersumpah dengan sejumlah jari-jariku ini. Bersumpah dengan sejumlah jari-jariku berarti 10 kali. Alla atik, aku datang kepadamu setelah bersumpah sejumlah jari-jariku ini untuk tidak datang. Wallahi enggak akan datang, wallahi enggak akan datang. Saya enggak mau datang, tapi akhirnya aku datang setelah 10 kali bersumpah. Maka sekarang aku sudah datang kepadamu. Fa billadzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran. Ma ba'atsaka bihi, apa yang kau bawa? Maka Nabi menjawab, al-Islam. Wa mal Islam? Apa itu Islam? Qala an tuslim qalbak, engkau memasrahkan hatimu. Wa an tuwajjih wajhak, engkau hadapkan wajahmu kepada Allah. Wa an tusalli salawat al-maktubah, engkau salat dengan salat-salat lima waktu. Wa tu'addi zakat al-mafruḍah, dan menunaikan zakatnya yang wajib. Berarti apa itu Islam? Islamul qalb, an tuslim qalbak, engkau pasrahkan hatimu. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim di awalnya, bahwa hadil ayah atau fi hadil ayah dzakara al-maqamatus salat, disebutkan tiga maqamat. Maqamat pertama al-hub, rasa cinta. Mana itu? Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, itu bukti cinta. Karena kalau tidak cinta, enggak akan mencari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Siapa yang mencari jalan supaya bisa dekat dengan Allah? Yang cinta kepada Allah. Maka yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki cinta sehingga ingin dekat dengan Allah. Ingin mendekat, mencari jalan, mencari wasilah untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengamalkan amalan-amalan saleh, ibadah dan seterusnya. Yang kedua, yarjuna rahmatahu. Ini raja. Yang ketiga, yakhafuna azabah. Berarti disebutkan di dalam iman al-maqamatut salasah, al-mahabbah, al-mahabbah, ar-raja, dan al-khawf. Dan al-Islam wal istislam, yaitu hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min hadis Khalid ibn Ma'dah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna lil islam suwan wa manaran kama nar at-tariq. Sesungguhnya dalam Islam ada rambu-rambu. Suwan itu rambu-rambu. Ada menara-menara seperti rambu-rambu jalan. Manarah dengan suwan sama maknanya, rambu-rambu jalan atau petunjuk-petunjuk arah. Sama seperti petunjuk arah di jalan-jalan. Di antaranya wa min dzalika an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Di antaranya adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan engkau mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan beramar ma'ruf, pernahi munkar. Ini hadis disebutkan oleh Marwazi dan dikatakan sahih. Wa hadza ma'na qawlihi ta'ala, dan ini semakna dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allah 'aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berbuat ihsan, maka berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat, dan kepada Allah lah kembalinya segala perkara. Barakallahu fikum. Itu faedah penting dari Ibnu Qayyim rahimahullah tentang al-maqamat al-thalathah, wahia al-mahabbah wal-khawf wal-raja. Semuanya ada dalam ayat ini. Al-mahabbah adalah yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mencari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Kemudian berharap yarjuna rahmatahu, dan khauf yakhafuna adzabah. Yang kedua, faedah dari Ibnu Qayyim rahimahullah adalah masalah al-Islam huwal istislam. Ketundukan hati atau tunduknya wajah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga Islam itu memiliki rambu-rambu seperti rambu-rambu jalan. Ada stop, ada belok, ya, ada tidak boleh belok. Wah, kata rambu-rambu. Dalam Islam pun ada rambu-rambunya. Siapa yang mengikuti rambu-rambunya, dia berarti tetap di jalan Allah di dalam Islam. Siapa yang menyelisihi rambu-rambunya akan keluar dari jalan yang diharapkan, dari jalan yang seharusnya, maka dia akan menyimpang. Barakallahu fikum. Suwan wa manara. Inna lil islami suwan wa manaran. Kama narit tariq. Seperti rambu-rambu jalan. Seperti rambu-rambu jalan. Ada yang tidak boleh. Ada yang harus begini. Ada yang harus belok. Ada yang tidak boleh belok. Harus lurus. Ila akhirnya. Yang pertama, anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar ila akhirnya. Taib, kembali kepada pembahasan yang kemarin. Aina wasalna? Wasalna ila qawlihi wa innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali yang telah menciptakan aku dari kali pertama, fa innahu sayahdin, karena dialah yang akan memberikan hidayah. Kemudian kalimat ini dijadikan sebagai kalimat yang kekal di belakangnya. Dan sudah kita katakan kemarin bahwa itu adalah madhabnya turunan Ibrahim atau turunan Ismail, madhabnya Quraisy, madhabnya mereka aslinya, yang kemudian dirusak oleh siapa? Amr bin Luhai. Innahu awwala man sayyaba as-sawa'id, yang awal pertama membawa kesyirikan ke Jaziratul Arab, walaupun tetap tersisa para hunafa, sebagaimana yang dibahas kemarin. Apakah Qus bin Sa'idah atau Al-Ayadi atau Zaid bin Amr atau Waraqah bin Naufal dan lain-lainnya, mereka masih tetap menyatakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka mencari-cari dan belum sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setiap hari beliau selalu berkata atau sering berkata, akan datang kebenaran, akan datang al-khair, akan datang yang menerangkan kebenaran apa yang kalian kerjakan salah. Kalau kami salah, yang benar kayak apa? Akan datang nanti, akan datang nanti, akan datang nanti. Sampai dijuluki Abu Bakar dengan Baghiyal Khair. Baghiyal Khair, pencari kebaikan. Kalau mereka bertemu dengan Abu Bakar, mereka akan berkata, ya Baghiyal Khair, awajad, wahai pencari kebaikan, wahai pencari kebenaran, sudah dapat. Ini olok-olok dari mereka. Sampai kemudian beliau bertemu Rasulullah SAW dan menyatakan, ini yang selama ini aku cari. Ashadu annaka Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sejati ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Sehingga kalimat ini, kata Ibn Jarir rahimahullah dari Qatadah, makna innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani, ay innahum yaqulun inna allaha rabbuna. Yani mereka semua berkata bahwa Allah lah Rabb kami. Walain sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah. Kata Ibn Jarir menukir ucapan Qatadah, yakni mereka semua mengakui Allah sebagai Rabbnya. Ini lebih umum lagi. Kalau tadi hanya hunafa, iya kan, yang masih bermazhab tauhid, hanya hunafa. Tetapi kalau dengan tafsir Ibn Jarir, berarti semua orang-orang Allah dalam keadaan masih memiliki keyakinan Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. Walaupun mereka memasang berhala-berhalanya di Ka'bah, 360 berhala. Walaupun mereka ketika berdoa melalui perantara. Walaupun mereka, tapi mereka selalu berkata bahwa yang memiliki alam semesta adalah Allah. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau kau tanyakan pada mereka ini, orang-orang Arab ini, siapa mereka? Siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab, Allah. Baik, makanya diikuti dalam beberapa ayat, afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak berfikir? Falam yabra' min rabbihi wa rawahu 'Abdun ibn Humayd. Demikianlah mereka tidak pernah lepas dari Rabbnya, walaupun jatuh ke dalam sekian banyak kesyirikan, mereka tetap kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika talbiyah mereka, talbiyah syirik jahiliyah, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kata musyrikin ketika haji sebelum Islam, mereka mengucapkan labbaika, kami penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang kau miliki mereka, tapi mereka tidak memiliki engkau. Apa maknanya? Tetap yakin kalau Allah lah ilah yang besar, yang tadi dimiliki oleh Allah tapi tidak memiliki Allah. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat tentang talbiyah mereka di zaman jahiliyah. Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Qala qultu fatabayyana anna ma'na la ilaha illallah. Atau ada yang tertinggal. Wa rawi Ibnu Jarir aidan wa Ibnu al-Mundhir wa Qatadah wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi qala al-ikhlas wa at-tauhid. La yazalu fi dzurriyyatihi man ya'budullah wa yuwahhiduhu. Naam. Sudah kita bahas sampai tersisa hanya beberapa orang saja, yaitu para hunafa. Qultu fatabayyana anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadah lahu wal bara'ah min kulli ma siwa. Dari sini kita mendapatkan tafsir makna la ilaha illallah, yaitu mengesakan Allah dan memurnikan ibadah hanya kepadanya dan berlepas diri dari selainnya. Qala al-musannif rahimahullah. Masih ingat judul babnya? Tafsir la ilaha illallah, yang ternyata maksudnya adalah tambahan penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Berarti dengan ayat ini, ucapan Ibrahim alaihi salam kepada bapaknya dan kaumnya menunjukkan makna la ilaha illallah adalah harus ada bara, harus ada bara'ah min kulli ma siwa, harus ada bara'ah, berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa dhakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ah wa hadhihi al-muwalah hiya syahadatu an la ilaha illallah. Lihat ucapan musannif rahimahullah. Berarti Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa bara'ah, berlepas diri dari sesembahan-sembahan seluruhnya dan kemudian berwala hanya kepada Allah, itu makna kalimat la ilaha illallah. Hiya syahadatu an la ilaha illallah. Bara'ah min kulli ma'budin illa Allah subhanahu wa ta'ala. Berlepas diri dari semua sesembahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak berlepas diri dari sesembahan lain, berarti dia belum bertauhid, walaupun tidak syirik. Ada apa enggak ada? Saya enggak berbuat syirik. Oh, itu enggak boleh, merusak akidah. Tapi saya tidak berlepas diri dari sesembahan-sesembahan yang lain. Ya silakan. Itu juga boleh, ini juga boleh, ini juga boleh. Enggak bisa. Berarti kamu belum bertauhid. Harus ada bara'ah, harus ada ikrar, ini bari'un mimma ta'budun min dunillah. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Barakallahu fikum. Wa fi hadzal ma'na yaqulu al-'allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Al-Kafiyah wa Syafiyah. Al-Kafiyah wa Syafiyah namanya atau judulnya, tetapi terkenalnya dengan Nuniyah. Nuniyah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau berbicara tentang akidah dengan syair yang diakhiri setiap baitnya dengan nun. Masya Allah. Di antaranya ini, wa idza tawallahum ru'un dunar wara turran tawallahu al-'azim musyani. Naam. Diakhiri dengan nun juga. Jika seseorang berwala kepada Allah Subhanahu wa taala dunal wara, tanpa yang lainnya. Wara itu alam seluruhnya. Turan tawallahu al-'azimu syani, berarti dia mau tidak mau otomatis dia berwala kepada Allah al-'azimu syani, yang maha agung kedudukannya. Dalil berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala, ittakhadhu ahbarahum, qala al-musannif rahimahullahu taala wa qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullah ila liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Mereka mengambil atau menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai rob-rob selain Allah. Ahbar bentuk jamak dari habr. Habr maknanya tokoh ulama mereka. Ruhban jamak dari rahib. Rahib ahli ibadahnya. Mereka mengambil tokoh-tokoh ulamanya dan tokoh-tokoh ahli ibadahnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Demikian pula mereka menjadikan Masih ibn Maryam, padahal mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada ilah yang satu. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ayat ini pun menambah tafsir makna la ilaha illallah, bahwa yang namanya ibadah tidak hanya sujud dan ruku. Yang namanya ibadah tidak hanya bentuk-bentuk ibadah mahdhah, tetapi termasuk peribadatan adalah mentaati dan mengikuti syariatnya. Berarti makna la ilaha illallah bahwa aku tidak akan mengikuti syariat siapapun kecuali syariat Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak akan beribadah dengan syariat siapapun kecuali dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yahudi dan Nasrani menjadikan tokoh-tokoh pendetanya, alim ulamanya dan ahli ibadahnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah, karena mereka mengikuti syariat yang dibuat oleh pendeta-pendetanya. Mereka mengikuti syariat hasil rapat pendeta-pendetanya. Ini perjanjian baru, ini perjanjian yang lebih baru lagi, ini perjanjian yang paling baru, dan seterusnya. Mereka rapat, mereka tentukan. Mereka rapat, mereka tentukan. Barakallahu fikum, sehingga jadilah agama mereka agama hasil rapat. Taib, ketika datang seseorang kepada Nabi SAW, yaitu sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Rasul melihat kalung salib yang ada di dadanya. Beliau berkata, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan pendeta-pendetanya, alim ulamanya sebagai tuhan-tuhannya. Adib bertanya, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah mereka. Dijawab, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian ikuti? Iya. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan kalian ikuti? Iya. Tilka ibadatukum iyahum, itulah ibadah kalian pada mereka. Perhatikan barakallahu fikum, bagaimana ayat ini menjadi tafsir la ilaha illallah. Karena dikatakan mereka kaum Nasrani menyembah pendetanya, padahal mereka tidak merasa, kami enggak sujud pada pendeta, kami enggak nyembah pendeta, kami enggak sholat menghadap pendeta, enggak. Tetapi Nabi bertanya, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian ikuti? Dijawab, iya. Kalau gitu kalian ikut syariat pendeta. bukan syariat Allah SWT. Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berarti mereka membuat syariat sendiri, bukan yang Allah maukan. Tetapi kalian ikuti. Berarti kalian menyembah pendeta-pendeta kalian, bukan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang kalian ikuti syariat-syariat yang dibuat oleh pendeta, bertentangan dengan syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Tilka ibadatukum iyahum. Itulah ibadah kalian pada mereka. Berarti apa ibadah kalian pada mereka? Ini ibadah mereka tadi kepada pendeta-pendetanya, apa bentuknya? Apa bentuknya? Itulah penyembahan kalian pada pendeta kalian. Kalimat itulah isyarat kemana itu? Isyarat kepada tasyri'. Pensyariatan. Berarti kalian menganggap pendeta kalian punya hak tasyri'. Hak pensyariatan. Bisa membuat syariat. Itu namanya menuhankan. Itu namanya menuhankan. Siapa yang berhak membuat syariat? Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu. Kalau ada yang berkata si fulan juga berhak membuat syariat, berarti kamu menganggap si fulan juga Tuhan. Apa ayatnya dalam Quran? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu lain yang membuat syariat apa yang Allah tidak izinkan? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu, ini sesembahan lain, yang membuat syariat apa yang Allah tidak izinkan? Itulah ibadah Nasrani kepada pendetanya, menganggap pendeta-pendeta tadi berhak membuat syariat. Wa aidan hadihi ibadatu syi'i rafidhi. Iyahum. Itulah penyembahan pendeta Syiah atau penyembahan Syiah Rafidhah kepada tokoh-tokohnya. Karena menganggap Khomeini atau Khamenei atau siapapun tokoh-tokoh mereka berhak mengatur syariat. Ini kesyirikan. Menyelisih kalimat la ilaha illallah. Berarti makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak membuat syariat kecuali Allah. Kita tidak mengakui adanya makhluk yang berhak mengatur syariat, merubah-rubah syariat, menambahi, mengurangi dan mengganti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memberikan hakut tasyri' pada makhluk, berarti dia menuhankan makhluk tersebut. Kita akan baca insyaallah syarahnya pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Kalau memasang lafaz-lafaz syahadatain di kaos dan semisalnya, jangan, sebab khawatir akan terhinakan ketika dicuci, ketika kamar mandi, ketika masuk ke tempat-tempat yang tidak pantas. Barakallahu fikum.